Bintang Pantura. Ada yang suka sama kamu enggak di sini? Hatiku berkata ingin nyatakan cinta, malu untuk mengawalinya. Jantungku berdetak saat kau menatapku. Jadi salah tingkah cara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa ada di dekatmu. Aku serius kok, memang aku gak bisa ngomong lagi kalau ada di samping Mae. Tunjukin goyang paling aduhai panturaan sama aku, bisa gak? Bisa gak? Sebenarnya ku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana diri bisa tahu kalau aku suka, suka, suka. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan kenapa aku selalu tak bisa bagaimana. Yeah.